bab ini. Yang pertama yaitu pengertian pembatas. Di dalam bahasa Arab, pembatas artinya adalah as-sutrah. As-sutrah sinnya diberi dhammah. Babu sutratil musalli. Sinnya harokatnya adalah dhammah. Kemudian ra'nya atau ta'nya adalah kasrah, sutrah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sutrah adalah secara bahasa artinya ma yustatadu bih, sesuatu yang dijadikan sebagai pembatas, sesuatu yang dijadikan sebagai pembatas. Dan kata as-sutrah akhirnya dipakai oleh para ulama fikih, yaitu ma yansibuhul musalli amamahu, apa saja yang ditegakkan di depan orang yang sholat sebagai pembatas. Apa saja yang ditegakkan, kata-kata yang ditegakkan menunjukkan kepada bukan garis tapi benda yang ditegakkan, sesuatu yang ditegakkan di depan orang yang sholat untuk pembatas. Ini adalah pengertian as-sutrah, baik secara bahasa ataupun istilah syariat. Secara bahasa tadi sudah saya sebutkan, as-sutrah dengan memberikan dhammah pada sin dan sukun pada ta, maka artinya adalah ma yustataru bihi, sesuatu yang dijadikan sebagai pembatas, penghalang. Sedangkan secara istilah syariat adalah ma yansibuhul musalli amamahu, sesuatu yang ditegakkan oleh orang yang sholat di depannya. Sesuatu yang ditegakkan oleh orang yang sholat di depannya dengan tujuan pembatas. Baik itu berupa tiang, tombak, pohon, hewan, punggung orang, atau apa saja yang bisa dijadikan sebagai pembatas, atau apa saja yang bisa dijadikan sebagai pembatas. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari disyariatkannya sutrah bagi orang yang sholat. Orang yang sholat, dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada yang melewati di depannya, terputuslah munajat tersebut dan terganggulah munajat tersebut. Oleh karenanya, melewati di depan orang yang sholat sangat-sangat dikecam dalam syariat. Bahkan diperintahkan agar diam selama 40, entah itu 40 tahun dan ini pendapat yang lebih kuat, 40 bulan atau 40 pekan atau 40 hari atau 40 jam lebih baik dibandingkan dia melewati orang yang melewati di depan orang yang sholat. Jadi ini hikmah disyariatkannya sutroh. Saya akan memakai istilah ahli fikih agar kita terbiasa dengan istilah mereka. Hikmah disyariatkannya sutroh, yaitu orang yang sedang sholat, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ada orang yang sholat di depan, ada orang yang lewat di depan orang yang sholat, memutuskan dan mengganggu permunajatan ini. Oleh karenanya, melewati orang yang sedang sholat di depannya sangat diancam keras dan dikecam dalam Islam. Bahkan diperintahkan untuk berhenti selama 40. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum meletakkan sutrah. Para ahli fikih bersepakat bahwa meletakkan sutrah hukumnya mustahab. Ingat sekali lagi, sering saya ucapkan, jika kita berbicara tentang fikih, maka fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah bil adillatiha tafsiliyah. Mengenal hukum-hukum syariat dengan dalil-dalil yang rinci. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum meletakkan sutrah di depan orang yang sholat adalah sunnah mustahab, atau disebut juga mandub. Mustahab atau mandub. Dan para ulama ahli fikih berijma', dia tidak wajib. Mandub dan berijma', tidak wajib. Baik untuk orang yang sholat menjadi imam atau sendirian. Baik dia di lapangan luas atau di dalam ruangan, maka tetap mustahab. Bahkan para ulama mengatakan, menekankan, lihat ya, penekanan-penekanan ini nanti saya akan ulangi sekali lagi. Bahkan para ulama menekankan, baik dia takut, khawatir ada orang yang lewat di depannya, atau dia tidak khawatir ada tidak ada orang yang lewat di depannya, tidak khawatir ada orang yang lewat di depannya, maka tetap hukumnya mustahab, sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan juga mengucapkannya. Melakukannya dan juga mengucapkannya. Terjadi perbedaan pendapat, nanti kita akan bahas insyaallah, di antara para ulama tentang kewajibannya. Tetapi para ulama bersepakat bahwa hukum meletakkan sutrah di depan orang yang sholat adalah mustahab. Ini sepakat ijma' para ulama. Dan baik itu dia sebagai imam atau sholat sendirian, baik di lapangan luas atau di dalam ruangan, baik khawatir atau tidak khawatir orang yang lewat di depannya. Lihat beberapa penekanan itu. Digaris bawahi baik-baik itu. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, memang mustahab saja. Karena tidak ada para ulama salafus saleh yang mewajibkan meletakkannya. Kalau seandainya ada, hukumnya wajib, niscaya akan disebutkan oleh ulama-ulama salaf. Kemudian perlu diperhatikan juga, apabila ada orang yang sholat dan tidak meletakkan sutrah di depannya, maka tidak ada perkataan ulama satupun yang mengatakan batal sholatnya. Sholatnya tetap sah. Ini perlu digarisbawahi bahwa belum ada perkataan ulama satupun yang mengatakan batal sholat apabila tidak meletakkan sutrah di depannya. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi fada'in laisa baina yadayhi syai'un, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di lapangan luas, tidak ada di depannya sesuatu apapun. Ini menunjukkan sekali lagi hukum meletakkan sutrah di depan orang yang salat adalah mustahab. Dan itu berdasarkan ijma', baik untuk orang yang sholat sebagai imam atau sendirian, baik di lapangan luas atau di dalam ruangan, baik khawatir atau tidak khawatir ada orang yang akan lewat di depannya, maka tetap mustahab. Dan sudah saya katakan tadi, belum ada perkataan ulama satu pun yang menyebutkan bahwa batal sholat seseorang yang tidak meletakkan sutrah di dalamnya. Ini menguatkan pendapat bahwa meletakkan sutrah hukumnya apa? Mustahab atau mandub dalam bahasa fikih lainnya atau usul fikih lainnya. Mustahab dan mandub, dua istilah yang sinonim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun makmum, maka tidak disunnahkan untuk mengambil sutrah karena belum ada syariat yang menunjukkan akan hal itu. Yang kedua sebabnya, karena sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum. Sejumlah ulama seperti Ibnu Battal, Ibnu Hazm, Al-Qadhi Iyadh menceritakan ijma' bahwa makmum tidak mengambil sutrah di dalam sholatnya. Makmum tidak mengambil sutrah di dalam sholatnya. Ada hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bacakan hadisnya. Aqbaltu raqiban ala himarin atan wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ihtilam. Aqbalat raqiban ala himarin atani wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ihtilam. Artinya, ada dua orang yang menaiki himar, keledai. Dan aku saat itu, ada dua orang yang menaiki himar sedang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku saat itu sudah baligh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bi Mina ila ghairi jidar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia ketika berada di Mina tidak menghadap kepada dinding, artinya tanpa pembatas. Fa marartu baina yaday ba'dish shaff, maka aku berjalan di depan beberapa saf. Fa nazaltu, lalu aku turun. Fa arsalatil atan tarta' wa dakhaltu fis saf falam yunkir dhalika alayya ahad. Maka aku biarkan keledai tadi, kemudian aku masuk ke dalam saf dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku tersebut. Maksud dari hadis ini ceritanya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sambil menaiki keledai. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami para sahabat di Mina salat wajib. Lalu Abdullah bin Abbas masuk dengan keledainya melewati saf-saf yang ada. Kemudian ketika ada kosong, beliau turun dan beliau letakkan di samping keledainya, kemudian beliau ikut di saf. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bahwa makmum dengan ijma' para ulama tidak diwajibkan untuk mengambil sutrah. Sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Berarti ketika sedang sholat berjamaah, yang tidak diperbolehkan untuk lewat adalah di depan imam, bukan di depan makmum-makmum. Apabila ada seorang yang di saf pertama, dia batal wudunya, maka dia harus keluar saf. Maka dia tidak mengapa berjalan di depan saf agar bisa mengambil air wudu dan bersuci, kemudian masuk kembali ke dalam sholat berjamaah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita ingin mengetahui beberapa faedah dari sutrah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Yang pertama, faedah meletakkan sutrah di depan orang yang sholat adalah mencontoh Nabi dan para salaf saleh, dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan untuk meletakkan sutrah di hadapan orang yang sholat, baik tatkala beliau sholat mukim atau tatkala musafir. Dan seorang manusia diberikan pahala akibat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah pertama mengambil sutrah. Faedah yang kedua, sutrah menjaga kekhusyuan orang yang salat dari gangguan syaitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin walyadnu minha la yaqta'u asyaitanu alaihi salatahu." Jika salah seorang dari kalian salat, maka hendaklah ia salat menghadap sutrah dan mendekatkan diri darinya. Dan janganlah syaitan memotong sholatnya atasnya. Ini menunjukkan bahwa yang lewat di depan orang yang sholat itu adalah syaitan, meskipun dia berjenis manusia. Sifatnya sifat syaitan, mengganggu munajat orang yang sedang sholat. Maka agar terjaga dari ini, kita mengambil sutrah. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangan. Orang yang mengambil sutrah akan terjaga pandangannya tatkala salat. Apalagi kalau seandainya sutrah yang dia ambil itu adalah sesuatu yang tinggi, menutupi pandangannya, seperti dinding, seperti horden, atau yang semisal dengannya. Dan ini perkara yang sudah dirasakan oleh kita orang-orang yang sholat. Sholat di sab pertama lebih khusyuk dibandingkan sab yang kedua jika di depannya hanya dinding. Kalau di depannya konser ya enggak khusyuk. Makanya harus ada jika di depannya hanya dinding atau yang tidak mengganggu sholatnya. Faedah yang ketiga, yang keempat, bahwa seorang yang sholat, yang mengambil sutrah, maka akan memberikan, sutrah akan memberikan manfaat pada orang yang sholat tersebut. Manfaatnya apa? Yaitu apabila dia meletakkan sutrah, kemudian lewat orang, dan orang tersebut termasuk atau lewat sesuatu, lebih tepatnya, baik itu manusia ataupun hewan yang membatalkan sholat, maka ketika dia lewat di depan sutrahnya, tidak batal sholatnya. Karena ada hadis Rasulullah SAW bahwa yang membatalkan sholat ketika ada lewat di depan orang yang sholat, maka batal sholatnya, yaitu perempuan, anjing hitam, dan apa? Keledai, ya himar. Keledai. Maka apabila lewat makhluk-makhluk yang membatalkan sholat ini, kalau dia lewat di depan orang yang sholat, maka ketika dia mengambil sutrah tidak akan batal. Karena dia sudah mengambil sutrah, dan jika lewat di depan sutrah tersebut tidak akan batal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa muqaddimah tentang sutrah. Sekarang kita ambil hadis yang pertama di dalam bab sutratil musalli. Penulis rahimahullahu taala berkata, An Abi Juhaim ibn al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli madha 'alayhi min al-ithmi, lakana an yaqifa 40 khayran lahu min an yamurra baina yadayhi." Muttafaqun 'alayh. واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا. Dari Abu Juhaim bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat mengetahui dosa yang akan dipikulnya, maka ia lebih baik berdiri selama 40 dalam tanda kurung tahun daripada harus lewat di depannya. Muttafaqun alaih. Lafaz ini adalah lafaz Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Al-Bazzar dari jalan yang lain disebutkan 40 tahun. Seperti biasa, poin pertama pada hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Abu Juhaim ini sahabat terkenal dengan kunyahnya. Bisa juga disebut dengan Abu Jahm. Ya, kunyahnya ada Abu Juhaim, bisa juga Abu Jahm. Juhaim pakai ya, Jahm tidak pakai ya. Nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah bin Al-Harith bin As-Simah. Bin As-Simah. Abdullah bin Al-Harith bin As-Simah. Al-Ansari. Beliau dari kaum Ansar. Beliau adalah sahabat Nabi yang terkenal juga. Dan beliau adalah anak laki-laki dari saudari Ubay bin Ka'ab. Anak laki-laki dari saudari Ubay bin Ka'ab. Berarti apanya Ubay ini? Keponakannya Ubay bin Ka'ab. Dan beliau memiliki dua hadis. Hadis, cuma dua hadis. Hadis ini dan yang lain, yaitu tentang mengucapkan salam terhadap orang yang sedang kencing, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dulu orang yang sedang kencing tidak di WC yang seperti sekarang. Dulu orang kalau ingin kencing, dia menjauh dari kerumunan manusia, kemudian dia kencing. Nah, kadang-kadang ada yang lewat, sudah menjauh, ada yang lewat. Maka orang yang kencing ini pun kadang-kadang menerima salam. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Juhaim. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal pada kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Perhatikan baik-baik. Dari Abu Juhaim bin Al-Harith, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang yang lewat, kata-kata seandainya ini adalah huruf syarat. Seandainya dalam bahasa Arab lau, ini huruf syarat menunjukkan kepada sesuatu yang akan terjadi karena orang lain, menunjukkan kepada sesuatu yang terjadi karena orang lain. Dan lau atau seandainya ini bermanfaat untuk menahan sesuatu karena tertahan oleh yang lain. Saya ulangi, seandainya bermanfaat untuk menahan sesuatu karena tertahan yang lain. Makanya dalam ilmu nahu, lau harfum tina lim tina. Lau adalah huruf yang menahan sesuatu karena tertahan dari yang lain. Seandainya begini, begini, begini, maka niscaya begini, begini, begini. Ya. Artinya, seandainya terjadi, makanya pun terjadi. Sesuatu akan tertahan karena yang lain tertahan. Ini arti seandainya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, contoh misalkan, kalau kamu hadir, maka niscaya aku akan hadir. Kalau kamu hadir, maka niscaya kamu akan hadir. Aku akan hadir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kehadiran saya, karena saya kenapa saya tidak hadir? Karena kamu tidak hadir. Coba kamu hadir, maka saya akan hadir. Itu maksudnya. Seandainya kamu hadir, saya akan hadir. Seandainya artinya adalah huruf yang menahan karena tertahan oleh sesuatu. Paham ini? Huruf yang menahan karena tertahan oleh sesuatu. Seandainya kamu tidak mukul, saya tidak akan mukul. Tetapi sudah terjadi. Makanya tidak boleh di dalam agama Islam kita berkata lau untuk sesuatu yang telah terjadi. Seandainya. Seandainya saya hidup di zaman Rasulullah, maka saya akan menjadi sahabat Nabi. Kalau jadi sahabat. Busiah sahabat Abu Lahab, Abu Jahal. Maka ini enggak boleh. Untuk sesuatu yang telah terjadi. Seandainya saya tidak ditakdirkan mempunyai bapak seperti kamu. Ini durhaka. Durhaka. Maka saya tidak akan seperti ini. Ini tidak boleh. Seandainya saya tidak menikah dengannya, maka saya tidak akan seperti ini. Ini tidak boleh. Jadi kata seandainya dalam bahasa Arab lau adalah huruf menahan karena tertahan sesuatu yang telah lalu. Huruf syarat untuk sesuatu yang telah lalu. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, seandainya adalah huruf syarat atau huruf tertahan, menahan sesuatu karena tertahannya sesuatu yang lain. Jadi di sini misalkan, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui dosa yang akan dipikulnya, maka ia lebih baik berdiri selama 40 tahun. Maksudnya di sini, seandainya dia mengetahui dosa, ancaman, siksa, melewati di depan orang yang sholat, niscaya dia akan memilih. Dari mulai dulu, dia akan memilih untuk diam 40 tahun. Untuk diam 40 tahun. Yang jelas seandainya adalah harfum tina lim tina. Huruf untuk menahan sesuatu karena tertahan oleh yang lain. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Di sini para ikhwah, orang yang lewat adalah siapa saja yang sudah baligh. Seandainya orang yang lewat. Orang yang lewat di sini adalah orang yang sudah baligh. Karena yang belum baligh, dia tidak ada beban untuk beribadah. Tidak faham. Seandainya orang yang lewat. Orang yang lewat di sini adalah orang yang sudah baligh. Dan kata-kata lewat, yaitu melewati tempat sujudnya dengan kedua telapak kakinya. Melewati tempat sujudnya dengan kedua telapak kakinya. Kemudian yang dimaksud dengan lewat di sini adalah berjalan dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Jadi beberapa penekanan tadi. Orang yang lewat di sini maksudnya adalah orang yang sudah baligh. Karena yang belum baligh, dia tidak ada beban untuk beribadah. Kemudian kata lewat di sini adalah yang lewat di depan orang yang sholat di tempat sujud, baik dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, dan tidak masuk dalam kata lewat adalah orang yang berdiri atau duduk atau tidur di depannya. Tidak masuk dalam kata lewat, berdiri atau duduk atau tidur di depannya. Nah, ada orang yang tidur di depan, kemudian dia sholat, tidak masuk di depan lewat, tidak masuk kata-kata lewat. Bukan berarti ada orang sholat, kemudian dia ngambil tempat duduk, ngambil tempat tidur di situ. Ini enggak boleh. Ya. Tapi yang dimaksud dengan kita bicarakan lewat di sini adalah orang yang menjalani, melewati tempat sujud dari kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan. Baik. Di depan orang yang sholat. Kata-kata di depan maksudnya di sini adalah dari mulai kedua telapak kaki orang yang sholat sampai kepada tempat sujudnya. Dari mulai kedua telapak kaki orang yang sholat sampai kepada tempat sujudnya. Ada yang berpendapat tiga hasta. Satu hasta berapa? Setengah. Hah? Setengah meter. Berarti tiga hasta satu setengah meter. Ada yang berpendapat bahwa di depan orang sholat yang dimaksud adalah sesuai dengan kebiasaan yang dimaksud dengan kata depan orang sholat. Sesuai dengan kebiasaan yang dimaksud dengan kata depan orang sholat. Misalkan Anda sholat di sab kedua, maka melewati orang yang sholat dia yang dilarang adalah sesuai dengan kebiasaannya. Atau di sab ketiga, kemudian dia lewat di sini, ya di depan sab pertama, maka ini tidak dikatakan lewat, karena bukan kebiasaan. Jadi ada yang berpendapat, ada tiga pendapat saya sebutkan. Yang pertama, dari mulai kedua telapak kaki orang yang sholat sampai kepada tempat sujud. Ada pendapat yang kedua, satu setengah meter atau tiga hasta. Ada pendapat yang ketiga, sesuai dengan kebiasaan. Mana yang disebut dengan depan, maka itulah yang diakui sebagai kata depan. Dan disitulah tidak boleh kita melewati orang yang sholat. Dan itulah yang dimaksud di dalam hadis ini, di depan orang yang sedang sholat. Ada berapa pendapat tadi? Ada tiga pendapat. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini Rasulullah SAW kemudian bersabda, mengetahui dosa yang akan dipikulnya. Mengetahui dosa yang akan dipikulnya. Maksudnya adalah ancaman siksa. Dosa yang akan dipikulnya maksudnya ancaman siksa. Bagi orang yang berjalan di depan orang yang sholat. Maka ini jawaban. Jawaban dari seandainya. Maka ia lebih baik berdiri selama 40 tahun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia lebih baik berdiri. Berdiri di sini maksudnya menunggu. Berdiri menunggu. Tidak melewati orang di depan orang yang sedang sholat. Berdiri di sini maksudnya adalah menunggu selama 40. Di dalam riwayat lain yang dibawakan oleh penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu riwayat Al-Bazzar selama 40 tahun kharifan, arti kharif, lihat bahasa Arabnya, arba'ina kharifan, dapat enggak? Arba'ina kharifan. Kharifan adalah salah satu musim dari 4 musim. Asyita, musim dingin. Setelah musim dingin, maka musim gugur atau semi. Hah? Musim dingin ke musim panas, di antara musim dingin ke musim panas, musim apa? Musim semi, yang disebut dengan Ar-Rabi'. Setelah Ar-Rabi' datang As-Saif, itu musim panas. Setelah musim panas ingin berpindah ke musim dingin, di tengah-tengahnya Al-Kharif, musim gugur. Makanya para ulama mengatakan kharif artinya adalah al-faslu alladhi tukhrafu fihi thimar, yaitu fasal yang mana buah-buahan gugur, daun-daunan gugur. Ini kharif. Jadi kharif itu adalah musim gugur. Hah? Kharif adalah musim apa? Gugur. Baik. Lalu kenapa disebut dengan satu tahun atau tahun? Apakah nama lain dari kharif, nama lain dari tahun disebut dengan musim gugur? Enggak. Karena orang Arab kebiasaannya, catat ini, orang Arab kebiasaannya adalah menamakan keseluruhan dengan satu bagian. Menamakan keseluruhan dengan satu bagian. Kita katakan tadi, ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Ini adalah musim gugur salah satu dari musim. Tetapi paling terakhir, menunjukkan kepada tahun. Menunjukkan kepada tahun. Karena kebiasaan orang Arab menamakan satu bagian, menamakan seluruh bagian dengan menamakan keseluruhan dengan satu bagian. Keseluruhan dengan satu bagian. Ini kata-kata kharif yang diterjemahkan dalam buku kita 40 tahun dalam riwayat Al-Bazzar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sengaja saya mendalami ini agar kita tidak bermudah-mudah dalam menuntut ilmu. Ya, benar-benar detil. Di sini disebutkan, maka ia lebih baik berdiri selama 40. Ya, kata-kata 40 para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa riwayat memang tidak disebutkan 40 apa? Ya, 40 apa? Catat ya, di dalam beberapa riwayat memang tidak disebutkan 40 apa. Fungsinya untuk apa? Tafkhiman lil amri wa ta'ziman. Untuk membesarkan perkara dan mengagungkan perkara melewati orang yang sedang sholat. Membesarkan dan mengagungkan perkara orang yang sedang sholat. Jadi tidak mudah melewati di depan orang yang sedang sholat. Saya ulangi sekali lagi, ya, saya ulangi sekali lagi, kharifan di sini diartikan tahun. Kharifan, arba'ina kharifan, tahun. Dan kharif secara bahasa artinya adalah musim gugur, yaitu ketika daun-daun jatuh gugur. Dan itu di akhir tahun. Saya dulu beberapa bulan yang lalu saya diundang ke Tokyo. Saya berharap bertemu sakura. Ya, bunga sakura itu kan indah. Ternyata tidak ada. Wah, itu di musim semi, Ustaz. Ya, sedangkan di bulan Desember dan selanjutnya Januari itu musim gugur. Tidak ada, yang ada gundul-gundul berataan pohon-pohonnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kharif disebut tahun? Karena tadi apa jawabannya? Orang Arab kebiasaannya menamai keseluruhan dengan satu bagian yang paling terakhir. Kemudian yang sudah saya tekankan lagi, yaitu di dalam riwayat-riwayat memang tidak disebutkan 40 apa. Fungsinya apa? Membesarkan, mengagungkan perkara, melewati di depan orang yang sholat, agar tidak bermudah-mudah. Ya, agar tidak bermudah-mudah. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul marru ma baina yadayil musalli ma 'alaihi minal ith lakana an yaqifa 40." Kalau seandainya orang yang melewati di depan orang yang sholat mengetahui apa yang akan dia dapat dari dosa, maka niscaya ia akan berhenti selama 40. Enggak ditentukan di situ. Itu menunjukkan kepada apa? Pengagungan dan pembesaran perkara, sehingga tidak bermudah-mudah untuk melewati orang di depan orang yang sedang sholat. Dan saya masih ingat dahulu, nini-nini, kai-kai, datu-datu kita itu kalau ada orang yang sholat, masya Allah, kita lagi kecil diajari agar jangan ribut. Betul tidak? Ya, jangan ribut. Berdiam. Orang sembahyangan lagi. Nah, datu ulun tuh. Datu haji ngarannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai lewat. Ya. Maka ini adab yang perlu kita tekankan juga kepada anak-anak kecil, adab yang baik. Karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada lanjutan muttafaq alaih. Muttafaq alaih artinya hadis ini disepakati atasnya oleh Imam Bukhari dan Muslim untuk meriwayatkannya. Lafaz ini adalah lafaz Bukhari. Maksudnya yang Anda baca sekarang, yang disebutkan oleh penulis ini adalah lafaz yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Bukan lafaz dari Imam Muslim. Ya. Bukan lafaz dari Imam Muslim. Sedangkan dalam riwayat Al-Bazzar, Al-Bazzar mempunyai kitab Musnad Al-Bazzar dari jalan yang lain, yaitu bukan jalan Abu Juhaim, jalan yang lain. Disebutkan lafaznya adalah 40 kharif. Apa tadi kharif artinya? Hah? Musim gugur. Kenapa disebut kharif kemudian diartikan tahun? Karena kebiasaan orang Arab menamai keseluruhan dengan satu bagian akhir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan haramnya berjalan di depan orang yang sedang sholat dan di dalamnya terdapat ancaman. Bahkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dia termasuk minal kabirah, termasuk dari dosa besar. Nah, hati-hati ini. Jangan tidak dicatat itu. Saya ulangi, perhatikan. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada pengharaman melewati di depan orang yang sedang sholat dan di dalamnya terdapat ancaman. Oleh karenanya Imam Asy-Syaukani menyebutkan bahwa melewati di depan orang yang sholat termasuk dosa besar karena terdapat ancaman. Para ulama mengatakan pengertian dosa besar adalah dosa yang diancam, lihat, diancam dengan neraka, laknat, siksa, murka. Nah, lihat, ada ancaman. Atau had di dunia. Atau ponis pidana tertentu di dunia. Mencuri, potong tangan, berzina, dirajam, dicambuk. Maka itu definisi dosa besar. Makanya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Nailul Autar bahwa melewati orang yang di depan orang yang sholat adalah dosa besar. Adalah dosa besar. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan haram untuk tidak meletakkan sutrah. Berarti kalau haram hukumnya meletakkan sutrah apa? Wajib sebagian. Pendapat yang lebih kuat adalah mustahab atau mandub. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hukum melewati orang yang sedang sholat. Hukumnya haram. Hukum melewati di depan orang yang sedang sholat. Hukumnya haram. Dan sebagian ulama yang mengatakan makruh, seperti Ibnu Abdul Barr, Ibnu Hazm, Al-Baghawi. Ibnu Abdul Barr, Ibnu Hazm, Al-Baghawi. Maka maksud makruh di sini adalah makruh tahrim, makruh pengharaman. Istilah makruh di ulama-ulama terdahulu dibagi menjadi dua. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tanzih artinya makruh yang dibenci, yaitu sesuatu yang tidak dilarang, tidak juga diperintahkan. Apabila dikerjakan, maka tidak berdosa. Makruh tanzih. Ada di sana makruh tahrim, yaitu makruh dia dan hukumnya haram. Saya ulangi sekali lagi, hadis ini menunjukkan bahwa haram berjalan di depan orang yang sedang sholat. Adapun perkataan para ulama yang mengatakan makruh seperti Ibnu Abdul Barr, Ibnu Hazm, Al-Baghawi, maka yang dimaksud makruh di sini menurut sebenarnya adalah menurut mereka yaitu makruh tahrim. Makruh tahrim. Karena makruh dibagi menjadi dua. Ada makruh yang haram, ada makruh yang hanya dimakruhkan, tidak sampai kepada derajat haram. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah dianjurkan bagi orang yang sholat untuk mencari tempat yang tidak banyak orang yang lewat. Terutama seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid besar lainnya. Agar tidak membiarkan orang yang lewat di depannya. Saya ulangi pelajarannya. Hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk mencari tempat sholat yang tidak dilewati orang. Terutama di masjid-masjid besar, seperti Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi dan masjid-masjid besar lainnya. Berarti hukumnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi hukumnya apakah sama? Sama. Ya, sama. Tidak ada pengecualian. Hukumnya sama. Harus mencari sutrah, kemudian setelah itu apa? Tidak membiarkan orang yang lewat di depannya. Dan juga bagi yang ingin lewat tidak boleh berjalan di depan orang yang sholat, meskipun di Masjid Al-Haram Mekah atau Masjid Nabawi Madinah. Karena hukumnya tetap berlaku. Karena dalilnya umum, tidak ada pengecualian dan pengkhususan. Baik Ustaz, kalau seandainya kita berhenti, maka akan tertahan orang. Dan ini akan mengacaukan. Ada orang yang ingin keluar kan? Kita berhenti. Maka pada saat itu, bukan boleh, tetapi darurat terpaksa. Bukan boleh. Dan keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. Tetapi asal hukumnya tetap sama, haram melewati di depan orang yang sedang sholat. Baik di Masjid Al-Haram Mekah atau Masjid An-Nabawi Madinah atau masjid-masjid lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah jika seseorang mengambil atau sholat di atas sajadah, maka sebagai penghormatan terhadap orang yang sholat, tetap diharamkan berjalan di depan orang yang sholat tersebut yang memakai sajadah tadi. Meskipun sajadah belum cukup sebagai sutra. Saya ulangi. Jika seorang yang sholat memakai sajadah, maka tetap diharamkan untuk sholat, untuk berjalan di depannya yang memakai sajadah tadi. Meskipun tidak cukup sebagai sutra. Karena kemuliaan orang yang sedang sholat. Kemudian selanjutnya, jika ada orang yang sedang sholat tidak mengambil sutrah, lalu lewat seseorang di depannya, maka yang berdosa dua-duanya, yang sholat dan yang melewatinya. Yang sholat dan yang melewatinya. Jika ada orang yang sholat tidak mengambil sutrah, lalu ada orang yang melewati di depannya, maka yang berdosa dua-duanya, yang sholat dan yang melewatinya. Pelajaran selanjutnya. Pendapat yang paling kuat dari para ulama, hukum hadis ini juga berlaku di Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi. Pendapat yang paling kuat. Kalau saya katakan pendapat yang paling kuat, berarti apa? Ada perbedaan pendapat. Pendapat yang paling kuat, hukum mengambil sutrah dan hukum mengambil sutra juga berlaku di Masjidil Haram Mekah. Ini kalau seandainya kita sholat sudah ngambil sutra, ada orang yang lewat kita tahan, itu boleh sebenarnya. Itu boleh sebenarnya. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahih beliau beliau menyebutkan sebuah bab. Beliau mengatakan babu as-sutrati bi Makkah wa ghairiha. Bab sutrah, mengambil sutrah untuk sholat di kota Mekah dan di selainnya. Untuk sholat di kota Mekah dan selainnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari bab ini, beliau mengatakan aradal Bukhari fi sahihi, aradal Bukhari at-tanbih ala dha'fil hadis, yani hadis Al-Muttalib Ibn Abi Wada'ah wa annahu la farqa baina Makkah wa ghairiha fi mashru'iyyati as-sutrah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan babnya yang disebutkan oleh Imam Bukhari, dan Anda harus tahu bahwa Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, para ulama mengatakan man arada an ya'rifa fiqh al-Bukhari fa 'alaihi bi bab al-Bukhari. Barang siapa yang ingin mengetahui fikihnya Imam Bukhari, maka lihat bab-bab yang ada di dalam sahih Bukhari. Makanya para ulama mengatakan fiqhul Bukhari fi tabwibatih. Fikihnya Imam Bukhari ada pada bab-babnya. Jadi pendapat Imam Bukhari dalam fikih itu dilihat dari bab-babnya. Dan ini yang membedakan antara sahih Bukhari dengan sahih Muslim. Sahih Bukhari ada bab disebutkan oleh Imam Bukhari. Sahih Muslim enggak ada. Sahih Muslim cuma menyebutkan hadis dari awal sampai akhir. Yang membuat bab adalah Imam Nawawi. Yang menjadikan bab pada sahih Bukhari, sahih Muslim adalah Imam Nawawi. Adapun Imam Bukhari menyebutkan bab. Bab ini, bab ini, bab ini, seperti babu sutrati bi Makkah wa ghairiha. Bab sutrah di kota Mekah dan selainnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di Masjidil Haram tetap dianjurkan untuk mengambil sutrah. Dan tetap berlaku pula tidak boleh lewat di depan orang yang sholat. Lebih baik berdiam selama 40 daripada melewati di depan orang yang sedang sholat. Dan apabila lewat juga, maka orang yang sholat berhak untuk menahan. Ya, berhak untuk menahan. Kemudian yang salah, yang lewat, jangan disalami yang ditahan. Ada, saya pernah melihat. Ya, tahan. Salami sidin. Allah. Al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Wa shifa'uhu amrani fit tarkibu muttafiqan. Dan obatnya dua perkara yang sama-sama derajatnya. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Nas dari Al-Qur'an dan hadis yang diajarkan oleh seorang alim yang rabbani. Jangan sampai jadi orang bodoh. Buruknya kebodohan, orang bodoh, benar-benar bodoh, tidak mau dipanggil wahai si bodoh. Ya. Itu salah satu yang membuktikan buruknya kebodohan. Angkat teruslah belajar. Ya, usahakan malam-malam luangkan waktunya untuk menuntut ilmu syar'i. Dan saya berikan apresiasi kepada kawan-kawan yang kadang-kadang berhenti bekerja karena malam tidak bisa ngaji di masjid Imam Syafi'i. Ini subhanallah. Ini orang-orang yang menjual dunianya untuk akhiratnya. Dan kita nanti akan ditanya. Saya sering menyebutkan hal ini. Sarana yang dimudahkan oleh Allah akan menjadi pertanyaan berat di sisi Allah nanti. Kamu dimudahkan untuk menuntut ilmu, tetapi malas untuk menuntutnya. Pertanyaan lebih berat dibandingkan orang yang tidak dimudahkan. Baik itu karena tidak ada ustadznya, ataupun karena jauh tempatnya. Tidak dimudahkan. Alhamdulillah yang ditahan tadi dia disuruh, tidak disuruh pingsut. Ya, subhanallah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an, ini masih menguatkan pendapat tadi bahwa di Mekah pun hukumnya sama. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma shalla raq'atay tawaf ja'ala al-maqam bainahu wa bainal bait. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tawaf beliau salat 2 rakaat setelah tawaf. Sebagaimana hadis beliau likulli sab'ati ashwat raka'atan. Setiap setelah selesai 7 putaran tawaf maka hendaklah dia mengerjakan 2 rakaat. Nabi Muhammad SAW mengerjakan 2 rakaat tersebut menjadikan antara beliau dengan Ka'bah maqam Ibrahim. Menjadikan sutrah, menjadikan maqam Ibrahim sebagai sutrahnya. Ini di Mekah. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Salih bin Kaisan rahimahullah, beliau berkata, ra'aitu bin Umar yusalli fil Ka'bah fala yad'u ahadan yamurru baina yadayhi yubadiruhu aw qala yarudduhu. Aku pernah melihat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma seorang sahabat yang sangat-sangat menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Abdullah bin Umar salat di Mekah atau di Ka'bah, maksudnya di Masjidil Haram. Bahkan boleh diartikan di Ka'bah berarti di dalam Ka'bah. Fala yad'u ahadan yamurru baina yadayhi. Maka beliau tidak biarkan orang yang lewat di depannya ditahan. Beliau akan tahan. Ini menunjukkan bahwa hukum hadis ini juga berlaku di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di sana terdapat keadaan terpaksa. Kalau seandainya kita tahan, maka akan tertahan orang yang tawaf. Maka pada saat itu terjadi kegaduhan. Maka dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Artinya meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan mengambil sebuah kebaikan. Menahan orang adalah kebaikan, karena menahan orang yang lewat maksud saya ketika sholat adalah sebuah kebaikan karena mengerjakan sunnah Rasul. Tetapi dengan tertahan tersebut, orang-orang satu piringan tawaf tertahan, maka ini kerusakan. Meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dibandingkan mengambil kebaikan. Itu kaidah usul fikih atau kaidah fikih lebih tepatnya. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai kajian kita pada kesempatan kali ini dan saya sudah bertekad untuk 8:30 selalu berhenti insyaallah. Kemudian sehingga tidak terlalu lama kajian, kasihan kawan-kawan yang jauh. Nah, jika ada pertanyaan. Tafadhal. Silakan. Kasih mic-nya. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Christian, seorang mualaf. Ya. Saya mau tanya hukum kita mengikuti haul atau selamatan, Pak. 7 hari, 3 bulan, 40 hari atau 1 tahun. Itu hukumnya apa, hadisnya apa, Pak? Terus sama ya. Saya mau tanya, saya seorang jadikan seorang muslim itu apa yang harus saya lakukan ke depan, Pak? Apa yang? Yang saya harus lakukan ke depannya. Karena ya. Selama ini saya agak bimbang, Pak. Mengikuti pengajian di sini kan masih belum nyaman loh, Pak. Alhamdulillah saya dibawa kawan saya, teman kerja di Imam Syafi'i mulai agak sedikit ketenangan, tapi apa yang harus saya lakukan ke depannya? Iya. Terima kasih, Pak. Jazakallahu khairan, terima kasih banyak Pak Tommy atas pertanyaannya. Yang pertama, hukum mengikuti haulan atau tahlilan. Maka jawabannya Haulan diambil dari kata-kata dari kata haul. Haul artinya adalah satu tahun. Satu tahun maksudnya di sini adalah memperingati satu tahun meninggalnya seseorang. Tahlilan diambil dari kata-kata halala yuhallilu, tahlilan, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dibaca untuk memperingati kematian seseorang pada hari-hari tertentu. Maka berdasarkan penjelasan haulan dan tahlilan, atau ya tahlilan, berarti itu adalah jenis ibadah. Dan beribadah dalam Islam tidak diperbolehkan kecuali dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum mencontohkan perbuatan tersebut. Memperingati 2 hari, 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari, 70 hari, 100 hari, atau 1 tahun meninggal orang yang sudah meninggal. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal istrinya Khadijah. Belum ada peringatan atas meninggalnya Khadijah. Baik hari-hari yang sudah saya sebutkan jumlah bilangannya tadi ataupun per tahunnya. Maka belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena belum ada contohnya, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengerjakannya. Karena ibadah harus dengan contoh. Jika tidak ada contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Dan juga karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada yang mengerjakan kemudian kita diundang, tidak diperbolehkan kita untuk menghadirinya. Karena beribadah belum ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum muslimin yang mengerjakannya, maka mereka berasumsi bahwa tahlilan atau haulan adalah proses untuk menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Permasalahan menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal terjadi memang khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa semua amal saleh boleh dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan hanya amalan-amalan yang ada dalilnya yang boleh dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Dan belum ada dalil bahwa surat, pembacaan surat Yasin, pembacaan la ilaha illallah, dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Maka pendapat yang lebih kuat bahwa penghadiahan pahala surat Yasin, pahala Fatihah 4, pahala tahlilan, belum ada dalil yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh menghadiahkan pahala jika memang ada dalilnya. Di antaranya menghajikan dan mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal yang belum berhaji dan berumrah. Bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Berkurban atas nama keluarga yang sudah meninggal. Maka ini ada contohnya semua. Adapun pembacaan Al-Quran, pahalanya dihadiahkan, belum ada dalilnya. Ini pendapat yang paling kuat. Tetapi dengan demikian pula, apalagi jika pahala-pahala tersebut dihadiahkan pada hari-hari tertentu, maka ini membutuhkan dalil lebih dalam lagi. Karena dalam Islam, Mas, ibadah atau amalan jika dibatasi dengan hari, dengan waktu, dengan tempat, dengan sebab, jumlah bilangan, tata cara, maka memerlukan dalil, memerlukan contoh. dan belum ada contohnya dalam masalah ini. Kemudian itu pertanyaan yang pertama, wallahu alam. Pertanyaan yang kedua, nasihat bagi saudara-saudara kaum muslimin yang baru masuk Islam atau yang disebut dengan mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang baru masuk Islam. Maka ya, nasihat yang pertama adalah tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Tuntut ilmu tentang Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini nasihat saya. Terkhusus kepada Mas Tommy dan keluarganya. Bahwa tuntutlah ilmu tentang Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau seandainya ikut pengajian, pengajiannya itu yang diajari baca kitab, ustadznya menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, maka itulah kajian yang pantas untuk diikuti. Di dalam Islam atau di dalam kaum muslimin, Mas, banyak jenis-jenis pengajian. Ada jenis-jenis pengajian yang pertama, jamaahnya disuruh beramaliah lebih banyak dibandingkan menimba ilmunya. Ceramahnya paling 10 menit, 15 menit. Selainnya amaliah. Disuruh zikiran, salawatan, atau membaca ratib-ratiban. Atau apapun. Tetapi mengaji ayatnya, hadisnya, dipahami, dipelajari seperti kita tadi, maka porsinya cuma sedikit. Ada jenis pengajian yang lain, yaitu pengajian yang dia di dalamnya mengkaji ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Dan beramal diberikan kepada individu masing-masing. Al-Qurannya dikaji, hadisnya dikaji. Sehingga dia mendapatkan ilmu. Ilmu tersebut diamalkan. Pengajian yang ketiga, ada pengajian-pengajian yang jenisnya pengajian politik. Pengajian-pengajian yang mengajarkan tentang politik. Pemimpin, politik ini, politik itu. Dan terkadang jauh dari pembacaan ayat, pembacaan hadis. Maka saya nasihatkan, tuntutlah ilmu tentang Islam, tetapi jangan sembarangan tempat. Tempatnya yaitu di tempat-tempat, tidak mesti harus di Masjid Imam Syafi'i. Tetapi itu yang dianjurkan. Ya. Jadi tempatnya adalah tempat-tempat yang diajarkan tentang ilmu agama, Al-Quran dan hadis. Dimanapun masjidnya. Ya. Yang mengajari ilmu Al-Quran dan hadis. Kita disuruh baca kitab, disuruh mempelajari ayat, mempelajari hadis. Itu yang benar. Imam Ibnu Sirin, seorang tabi'i, perkataan beliau disebutkan di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kamu. Dari siapa kita belajar? Itu suatu tuntutan dan tuntunan di dalam Islam. Jangan sembarangan menuntut ilmu. Terutama bagi yang baru masuk Islam. Nasihat yang kedua bagi Mas Tommy dan juga para mu'allaf adalah berdoa kepada Allah agar istiqamah. Karena sebagaimana Allah memudahkan kita untuk masuk Islam, maka Allah juga akan sangat mudah untuk mengembalikan kita kepada kekafiran. Jika kita tidak berdoa agar istiqamah. Apalagi kita masih berbenturan ataupun berinteraksi dengan keluarga-keluarga yang mungkin dia belum masuk Islam. Maka nanti akan ada gesekan-gesekan, ujian-ujian. Ujian agar seseorang meninggalkan keislamannya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nasihat saya yang terakhir, dan bukan paling akhir sebenarnya, tapi cukup tiga, yaitu orientasikan hidup ini untuk bagaimana bisa selamat setelah kematian. Kita orang Islam meyakini setelah kematian ada hisab, ada fase kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan di alam barzakh, di alam kubur, ditanya oleh malaikat. Ada kehidupan berkumpul di padang mahsyar, diberikan buku catatan amal, ditimbang amal kita, berjalan di atas shirath, kemudian antara dua, surga atau neraka. Maka nasihat saya yang ketiga, orientasikan hidup kita bagaimana setelah mati saya masuk surga. Pertanyaan itu terus yang ada di dalam benak kita. Bagaimana setelah mati saya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Itu yang membuat kita nantinya benar-benar tahu langkah apa yang harus saya lakukan selama saya menjadi seorang muslim ini. Demikian. Dan kepada kawan-kawan yang mungkin mengetahui Mas Tommy dan orang yang semisalnya, maka terutama bagian dakwah, agar senantiasa saling tolong-menolong di dalam kebaikan, terutama dalam pengajaran ilmu agama. Ini pertanyaan panjang. Dan saya sering mengingatkan, dan ibu-ibu sudah sering saya sekali saya ingatkan. Adab bertanya ringkas, padat, dan yang dituju. Enggak perlu cerita dulu. Enggak perlu cerita. Apa hukumnya? Yang ditanya apa hukumnya? Coba kita buktikan sekarang. Saya tidak mencela, akan tetapi ini menjadi pelajaran. Ada sebuah grup WA, di mana grup ini biasanya membagi ikan info-info berupa amalan-amalan sunnah dan hadis-hadis. Akan tetapi suatu waktu ada seorang ustaz dari grup tersebut tiba-tiba menyebarkan sebuah hal yang sifatnya ghibah, bahkan hampir menyentuh fitnah. Konten yang beliau sebarkan adalah pendapat beliau tentang seorang ustaz berinisial KHAB yang dianggap bermahanat muwazanah, sedangkan beliau belum bertabayun dengan ustaz KHAB tersebut. Bukankah sesungguhnya seharusnya apabila ada informasi yang belum kita ketahui kebenarannya, lebih baik kita diam daripada menyebarkan hal yang berbau ghibah atau fitnah? Padahal sudah ada klarifikasi dari ustaz yang bersangkutan di media YouTube bahwa beliau tidak bermahanat muwazanah. Bagaimana Pak Ustaz? Apakah saya harus ingkar terhadap ustaz tersebut yang menyebabkan hal tersebut, atau saya keluar saja di grup tersebut? Para ikhwah, pertanyaannya mudah. Ustaz, bagaimana sikap saya ketika melihat seorang ustaz keliru? Selesai. Enggak perlu cerita ngalon ngidul. Hah? Paham? Dan ini dilakukan tatkala nanti ada ustaz dari luar daerah yang duduk di dudukan ini. Jangan panjang-panjang pertanyaannya. Itu adab. Adab dalam bertanya. Ya, saya sebagai yang mengajar di sini, di samping mengajarkan ilmu juga, harus memperingatkan hal-hal seperti ini. Adab dalam menuntut ilmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban atas pertanyaannya adalah, apabila seorang ustaz melakukan sebuah kekeliruan, maka dia dinasihati atas kekeliruannya. Dinasihati telah menyebarkan kekeliruan. Dinasihati dengan baik. Dan menasihati seorang yang berilmu tidak sama dengan menasihati orang awam atau kawan sendiri. Dinasihati dengan santun, dengan bahasa yang baik, dan juga tidak di depan khalayak ramai. Dan itu sifat seorang muslim kepada muslim lainnya, yaitu tidak membiarkan seseorang siapapun di dalam keburukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu jawabannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sedikit lagi saya menyinggung tentang adab dalam bertanya. Para ikhwah, ketahui baik-baik. Para ustadz, para ulama, para kiai, mereka meluangkan waktu untuk umatnya demi menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun mengajarkan ilmu agama. Akan tetapi, sang murid, sang pencari ilmu, penuntut ilmu harus mempunyai adab. Salah satu adabnya adalah bertanya pertanyaan yang membuat dia semakin berilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Bukan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang syubhat. Ada sebagian orang, terutama di zaman sosial media yang begitu luar biasa ini, sukanya membaca yang syubhat-syubhat. Baca postingan-postingan, tulisan-tulisan aneh. Habis itu dia bingung, baru ditanyakan ke ustadznya. Yang namanya penuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan hadis, bukan mempelajari syubhat. Ini pesan saya. Untuk diri saya pribadi sebelum orang lain. Pelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul. Bukan mempelajari syubhat. Ya. Pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang perkara syubhat yang sering ditanyakan. Maka para ikhwah, pelajari Al-Quran dan hadis. Tinggalkan syubhat. Dan ini memang susahnya sosial media. Semua bisa menulis dan semua bisa membaca apa yang ditulis. Dan yang lebih parah lagi, ini kejadian barusan hari ini. Yang lebih parah lagi ketika orang ini dinasihati untuk belajar yang benar, bertanya yang benar, bertanya yang perlu, malah tidak mau menerima nasihat. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tidak sedikit para ustadz, para ulama yang meluangkan waktunya, membiarkan nomor teleponnya diketahui oleh umatnya, agar mereka mudah untuk bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan yang mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Bukan mendatangkan syubhat. Kalau Anda tahu tentang syubhat tersebut, untuk apa? Sedangkan Anda tidak tahu asal hukum ilmunya. Paham maksud saya enggak? Kalau kita tahu hukum dasar, ilmu dasarnya, maka syubhat tersebut akan lewat. Tidak perlu bertanya pun kita sudah tahu hukumnya. Maka ini harus ada pengenalan tentang adab dalam menuntut ilmu. Yang lebih parah, dinasihati malah dia tidak terima. Tidak ada jalan lain orang ini kecuali tidak digubris lagi. Salah sendiri. Dan saya pribadi sangat membuka untuk nomor saya diketahui oleh orang banyak. Karena di situ saya berharap pahala untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi, kalau ada yang macam-macam yang seperti ini, sangat mudah kita untuk memblok selesai. Ini para ikhwah. Dan yang lebih parah lagi dikatakan tidak sabar. Ketika dinasehati dikatakan ustadznya tidak sabar. Aneh kan? Ente yang bawa masalah, dinasehati, kemudian dia yang nuduh kita. A'udzubillah. Ini harus beradab dalam menuntut ilmu agama. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya yang seperti ini, para penuntut-penuntut ilmu yang sudah lama tetapi tidak taksil. Sudah lama ikut kajian, mungkin sudah merasa dekat dengan ustadznya, tetapi tidak tahu adab penuntut ilmu. Maka saya aja berharap sekali nanti kalau ada ustadz datang ke sini, bertanya dengan pertanyaan yang baik dan berharap ilmu dari pertanyaan tersebut. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Dan sifat bertanyanya pun dibuat baik. Ustaz, apa hukumnya begini? Selesai. Gak perlu cerita panjang lebar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, misalkan pada waktu sholat isya, zuhur atau asar, saya masbuk dalam rakaat keempat. Bagaimana saya melakukan rakaat berikutnya? Apakah rakaat berikutnya, rakaat kedua saya bertahiyat lagi, kemudian rakaat ketiga tidak bertahiyat, dan keempat bertahiyat akhir, ataukah saya melanjutkan rakaat berikutnya kedua dan ketiga tidak bertahiyat, bertahiyat akhir di rakaat keempat karena tahiyat awal sudah dilakukan pada saat masbuk. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang masbuk maka dia mengikuti imam sampai selesai. Kalau seandainya dia mengikuti imam di rakaat yang terakhir, misalkan sholatnya sholat isya, zuhur dan asar, maka dia mengikuti imam di rakaat yang terakhir. Berarti dia tidak akan mendapati tahiyat awal imam. Dia hanya mendapati tahiyat akhir imam. Maka rakaat yang dia ikuti ini adalah dianggap sebagai rakaat yang pertama. Otomatis dia masih tersisa 3 rakaat. Otomatis kalau dia sholat isya, sholat asar atau sholat zuhur, maka dia ada tahiyat al-ula atau tasyahud awal. Dia menambah 1 rakaat, kemudian dia duduk untuk tasyahud awal. Kemudian lanjutkan dia rakaat ketiga, rakaat keempat, baru dia tasyahud akhir. Lalu tahiyat dia bersama imam, apa tadi? Maka tahiyat dia bersama imam karena dia makmum yang masbuk. Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Kalau seandainya dia masbuk 2 rakaat, masbuk 2 rakaat, di rakaat yang ketiga dia ikut bersama imam, di rakaat yang keempat juga ikut bersama imam, maka otomatis dia berarti sudah melakukan tasyahud awal, yang itu tasyahud akhir imam. Otomatis dia melanjutkan apa? Rakaat ketiga, rakaat keempat, kemudian tasyahud akhir atau tahiyat atsaniyah. Kalau seandainya dia masbuk 1 rakaat, otomatis dia masuk kepada rakaat yang kedua. Maka pada saat itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dia berarti ikut bersama imam 3 rakaat. Berarti dia mendapati tahiyat atau tasyahud awal dan tasyahud akhir. Lalu apa yang dia lakukan? Menambah 1 rakaat. Karena isya, zuhur dan asar 4 rakaat. Lalu kemudian dia tasyahud akhir. Kemudian dia tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini disebut sebagai sholat, sebagai tasyahud akhirnya. Sedangkan tasyahud akhir imam yang dia ikuti itu apa? Sama. Karena dia makmum yang masbuk. Karena dia makmum yang masbuk. Wallahu a'lam. Lihat. Ini saya ingin mengajarkan bagaimana tata cara membuat pertanyaan. Ya, karena ini perlu pengajaran. Ya, gak perlu cerita. Dalam pertanyaan gak perlu cerita. Kecuali kalau komunikasi. Tapi kalau ditulis, maka kalau komunikasi berduaan begitu, silakan cerita. Tapi kalau di majelis, maka ringkas, padat, bisa dipahami. Lihat, saya akan rubah pertanyaan ini dengan pertanyaan yang mudah. Assalamualaikum, sewaktu sholat ba'da maghrib pada tasyahud akhir, tiba-tiba anak kecil lewat dari samping tanpa saya sadari dan saya tidak sempat menghalaunya. Apakah sholat saya batal karena anak kecil itu lewat begitu cepat di depan saya? Sewaktu sholat ba'diyah maghrib. Maka jawabannya, coba perhatikan. Ini kan kasus. Ini apa? Kasus. Coba pertanyaannya yang umum. Apa hukumnya seorang anak lewat di depan orang yang sedang sholat sunnah? Hah? Ringkas, padat, jelas, dipahami, hukumnya umum lagi. Nggak perlu cerita. Ya, bisa dipahami para ikhwah? Dan saya berharap sekali, tatkala ada ustadz, nanti bulan Maret ada ustadz Abu Qatadah dari Tasik. Jangan memalukan jamaah Banjarmasin. Cerita panjang. Apakah ustadznya gak ngajari? Ya ini. Ya, ada adab dalam bertanya. Ringkas, padat. Apa hukumnya? Bagaimana pendapat ustaz? Begitu. Ya, apa hukumnya seorang anak kecil lewat tatkala sholat ba'diyah? Gak perlu disebutkan maghrib. Gak perlu cerita juga. Gak perlu ada pertanyaan. Dia lewat begitu cepat, ngapain? Mau cepat gak cepat, bodoh amat. Mohon maaf yang bertanya ya. Ini hanya contoh saja. Ya, biar tegas. Dan saya, sikap saya kadang-kadang seperti ini. Langsung tembak di tempat, dikirain kasar. Ya biar aja, itu pendapat orang. Tapi niat saya untuk memperbaiki. Demikian. Ada lagi yang bertanya? Wah, kada wanita teh. Silakan. Silakan, Mas, kasih mic. Jawabannya adalah apa hukumnya? Lihat, sampai lupa jawabannya. Apa hukumnya? Apa tadi? Apa hukumnya anak kecil lewat di depan orang yang sholat ba'diyah? Atau di depan orang yang sholat sunnah? Gak perlu sangat cepat. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah kita sebutkan sebenarnya. Bahwa yang dimaksud orang lewat adalah apa? Anak yang sudah baligh. Ya? Terutama kalau seandainya yang lewat, kalau yang lewat laki-laki, anak laki-laki masih mending. Yang lewat anak perempuan, ini mungkin yang lebih pertanyaan lebih jeli lagi. Ya, karena memutuskan sholat salah satunya yang lewat adalah apa? Perempuan. Nah, kalau ini anak-anak, nah itu patut disebutkan sifatnya. Apa hukumnya jika seorang anak kecil perempuan lewat di depan orang yang sholat sunnah? Ini, ya, sedikit padat bisa dipahami. Maka jawabannya bahwa jika itu anak kecil tidak mempengaruhi sholatnya dan dia tidak berdosa. Terutama apalagi kalau seandainya dia sudah mengambil sutra. Baik, bolehkah dia, nah ini boleh tambahan pertanyaan, bolehkah dia menahan anak kecil tersebut? Maka jawabannya iya. Bahkan sangat dianjurkan untuk ditahan. Karena hadisnya umum. Lau ya'la idza shalla ahadukum ila sutra. Jika salah seorang dari kalian salat menghadap pembatas, kemudian ada orang yang lewat, maka falyarudduhu, hendaklah dia tahan. Di sini umum, entah orang dewasa, anak kecil. Ya, umum, wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalkan dirinya, Mas. Ustaz ngaran ulun Hafidz. Hafidz. Yang hendak ulun tanyakan, apa hukumnya kalau kita pada saat sholat menahan hajat? Kemudian kalau kayak kata ajar Ustaz tadi kan, misalkan kita sholat di depan, adabnya itu bagaimana Ustaz melewati makmum kita yang di belakang? Kemudian yang kalau ingin batal. Kalau ingin mengambil wudhu kembali. Kemudian yang kedua mengenai masbuk tadi, pada saat imam sudah rakaat keempat dan kita masbuk, itu duduknya kita mengikuti imam tawaruk atau kita iftiras? Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Padat, singkat, bagus kan pertanyaannya? Pertanyaan pertama yaitu yang berkaitan dengan apa tadi? Salat menahan hajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya jawab dulu. Maka makruh hukum salat menahan hajat. Makruh. Makruh tanzih, bukan makruh haram. Ya, makruh tanzih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan dan dia dalam keadaan sedang menahan dua kotoran. Jadi kalau makanan sudah dihidangkan, ternyata iqamah salat, maka makan dulu. meskipun telat, meskipun masbuk, karena mungkin nanti pikirannya tidak khusyuk, ya. Allahu Akbar, dinginam, tidak khusyuk, ya. Atau yang kedua juga, yudafi'ul akhbasan, sedang menahan dua kotoran, buang air kecil atau buang air besar. Maka ini hukumnya makruh. Sebagian ulama mau mengharamkannya. La salata di sini tidak ada kesempurnaan pahala salat. Salatnya tidak sempurna pahalanya. Bukan tidak sah. Sah saja, cuma tidak sempurna pahalanya. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan tentang adab ketika makmum batal. Kita katakan tadi bahwa yang menjadi sutrah adalah yang wajib mengambil sutrah imam, bukan makmum. Dan ini kesepakatan para ulama. Lalu ketika makmum itu batal, maka bagaimana dia adabnya ingin keluar dari saf? Dilihat mana yang paling ringan dan mudah. Kalau seandainya dia berpaling balik kanan, kemudian dia ke belakang, lalu setelah habis saf baru dia keluar masjid, itu paling mudah, ambil. Kalau seandainya dia paling mudah adalah di saf itu dia ke kanan atau ke kiri, karena pintu mungkin paling dekat dengan saf dia, maka dia langsung menerobos di depan orang yang sholat tersebut. Nah, itu tidak terlarang. Itu tidak terlarang. Karena tadi sudah kita katakan, para ulama bersepakat bahwa makmum tidak mengambil sutrah. Makmum tidak mengambil sutrah. Sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Pertanyaan yang ketiga yang berkaitan dengan iftirash. Kalau seorang masbuk di rakaat terakhir, dia sedang mengikuti imam, bagaimana duduknya? Padahal dia masbuk. Maka jawabannya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia mengikuti imam, yaitu tergantung. Jika sholatnya 3 rakaat yang 2 kali tasyahud, atau 4 rakaat yang 2 kali tasyahud, maka dia ikut duduk iftirash. Duduk tawarruk. Tawarruk itu, mas, adalah memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan duduk di atas warak. Warak itu adalah piringan atau pipi pantat kita. Oh, pantat ada pipi. Pipi pantat kita, duduk di situ. Ya, itu namanya tawarruk. Ini pendapat yang pertama, mengikuti imam. Dalil mereka, Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Pendapat yang kedua, duduk iftirash. Iftirash adalah dari kata-kata farsh, membentangkan kaki. Kaki kanan dibentangkan dan diduduki. Kaki kiri dibentangkan dan diduduki. Dan kaki kanan ditegakkan, telapak kakinya. Ada yang berpendapat seperti itu. Mereka berdalih bahwa sholatnya makmum yang masbuk ini belum selesai. Maka dia duduknya iftirash. Belum selesai, karena dia harus menambah yang masbuknya. Allahu a'lam. Belum ada dalil tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan mana yang mudah. Dia bisa duduk iftirash ataupun tawarruk. Ya. Allahu a'lam. Sudah 9:04, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.